Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan rahiman ya Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Walillahilhamd, pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak seksama penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala dalam kitabnya ini Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid terkait firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ayat ke-56 dari surat Adz-Dzariyat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab ini. Berikut ini beliau akan menyebutkan ayat kedua dari surat An-Nahl, maksudnya ayat kedua dalam bab ini, nomor ayat 36 dari surat An-Nahl, dan kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan akan menerangkan kepada kita beberapa hal terkait ayat ini. Fadhal ya akhi Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Qala syarih hafizahullah, ba'athna arsalna kullu ummah kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas rasulan ar-rasul man uhiya ilayhi bi syar' wa umira bi tablighi wa'budullah afriduhu bil ibadah wajtanibu utruku wa fariqu at-taghut mushtaqqun min at-tughyan wa huwa mujawazatul hadd fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghut wa qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl ayat ke-36. Dalil kedua dari Al-Qur'anul Karim yang menerangkan kepada kita hakikat tauhid dan pengertiannya adalah firman Allah Jalla wa Ala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, suatu generasi dari manusia, seorang rasul. Yang mana setiap rasul yang telah kami utus tersebut mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkanlah atau jauhilah oleh kalian at-taghut. An-Nahl ayat 36. Baik, di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menerangkan kepada kita bahwa setiap umat, setiap generasi dari manusia telah Allah Jalla wa'ala utus kepada mereka seorang rasul. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa setiap rasul yang Allah Jalla wa'ala utus kepada setiap umat manusia, semua mereka mengawali dakwahnya dengan menyeru masyarakatnya kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Nah, yang ketiga, di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita rukun Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mentakrir tauhid. Karena para ulama menyatakan, kalau kita memperhatikan seluruh dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi takrir tauhid, dalam menjelaskan pembahasan tauhid, penetapan tauhid untuk Allah Jalla wa'ala, itu dibangun, semuanya itu dibangun di atas dua rukun. Rukun yang pertama al-isbat, rukun yang kedua adalah an-nafi. Secara tersurat maupun tersirat, penetapan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala semata, kemudian peniadaan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Coba perhatikan seluruh ayat dan hadis yang membahas tentang tauhid, itu pasti dibangun di atas dua asas ini, al-isbat wa'n-nafi, penetapan ibadah hanya kepada Allah dan peniadaan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Contohnya di dalam ayat ini, ani'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah, ini namanya isbat, penetapan ibadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut, ini adalah peniadaan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya para ulama menyatakan bahwa tauhid atau la ilaha illallah itu tidak akan sempurna kecuali seseorang telah merealisasikan dua rukun. Ya. Dua hal ini barulah seorang dikatakan muwahhid, telah benar tauhidnya. Tatkala dia menetapkan pengesaan hanya untuk Allah Jalla wa Ala dalam peribadatan, ya, dan meniadakan peribadatan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Artinya tidak memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa Ala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan bahwa makna ayat walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah ba'atsna, ba'atsna artinya adalah arsalna, kami mengutus. Fi kulli ummah, pada setiap umat. Umat artinya adalah kullu ta'ifatin wa qarnin wa jailin minan nas. Sekelompok manusia, suatu generasi atau kaum dari manusia. Ini salah satu dari empat makna kalimat ummah. Perlu diketahui bahwa kalimat ummah dalam bahasa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW memiliki empat makna. Ini penting untuk kita ketahui agar setiap kali kita melewati kalimat ummah ini dalam Al-Quranul Karim, kita mengetahui maknanya yang tepat. Makna ummah yang pertama dan ini yang paling dominan adalah ta'ifah minan nas, sekelompok manusia, suatu generasi dari manusia. Ini arti ummah yang pertama. Arti ummah yang kedua adalah ad-din, bermakna agama. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Az-Zukhruf, tatkala Allah Jalla wa'ala menerangkan syubhat dan komentar kaum musyrikin ketika disuruh untuk mengikuti aturan Allah Jalla wa'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menjawab, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas ummah yang seperti ini. Maksudnya, kata Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, adalah agama. Maka makna di situ, makna ummah di dalam ayat tersebut adalah kami mendapatkan nenek moyang kami di atas agama yang sudah seperti ini. Dan kami hanya mengikuti mereka. Makna ummah yang ketiga dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW adalah waktun mu'ayyan minaz zaman atau az-zaman al-mu'ayyan, bermakna suatu masa, suatu waktu. Seperti firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Yusuf, waddakara ba'da ummatin, waddakara ba'da ummatin. Dan salah satu dari kedua teman Yusuf tersebut baru mengingat Nabi Yusuf, ba'da ummah, setelah suatu masa yang sebelumnya dia lupa mengingatkan Yusuf kepada raja tersebut akan keilmuan Nabi Yusuf dan kebaikannya. Contoh yang kedua yang menunjukkan bahwa ummah terkadang bermakna waktu tertentu adalah firman Allah di awal-awal surat Hud. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la in akharna anhumul 'adaba ila ummatin ma'dunatin la yaqulunna ma yahbisuh." Andai kata kami menunda azab dari mereka kepada suatu ummah, yakni suatu waktu, ke waktu yang lain, maka mereka akan berkata, sudah tertahan azab dari kita. Mana ummah yang keempat adalah imamun yuqtada bih, seorang pemimpin yang dapat dijadikan sebagai panutan. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang ummah, yang kita artikan di sini umat manusia, tapi maknanya adalah seorang pemimpin yang dijadikan sebagai panutan. Ini empat makna kalimat ummah dalam bahasa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Saya ulangi, makna ummah yang pertama adalah ta'ifah minan nas, kelompok manusia. Makna ummah yang kedua, ad-din, agama. Ya. Makna ummah yang ketiga adalah suatu masa tertentu atau suatu waktu. Makna ummah yang keempat adalah seorang pemimpin yang dapat dijadikan atau yang layak dijadikan sebagai panutan. Walaupun jumlahnya satu orang, maka dia disebutkan ummah. Nah, baik. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan kepada kita bahwa definisi ar-rasul adalah man uhiya ilaihi min syari'in wa umira bi tablighih. Rasul itu adalah seorang manusia yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat. dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Inilah definisi rasul. Ya, rasul secara etimologi artinya utusan, ya. Dan Allah Jalla wa Ala memiliki dua utusan dari dua jenis makhluknya terkait agamanya. Yang pertama dari jenis manusia dan yang kedua dari jenis para malaikat. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, ya. Allahu yastafi minan nasi rasulau, Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Ya. Allahu Jalla wa Ala telah memilih dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia sebagai utusan yang dia utus untuk menyampaikan agama Allah. Maka utusan Allah itu dari dua jenis makhluknya. Yang pertama dari jenis malaikat. Contohnya Jibril alaihi salam. Dalam banyak ayat Allah sebutkan Jibril sebagai rasulnya. Karena yang membawa wahyu dari Allah Jalla wa'ala kepada para nabi. Rasul Allah yang kedua adalah dari jenis manusia. Maka Syekh Shalal Fauzan menyebutkan bahwa definisi rasul adalah yang diwahyukan kepadanya suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan kita sedang di pembahasan yang ringkas, ya. Sebenarnya di sana ada perselisihan di antara ulama dalam menyebutkan definisi dan perbedaan antara nabi dan rasul. Syekhuna Yasin Al-Ajani rahimahullahu taala wa kataba lahu ajra syahadah wa askanahu fasiha jannatih rahimahullahu taala menyebutkan bahwa definisi dan perbedaan yang paling tepat antara nabi dan rasul adalah bahwa dari satu sisi nabi dan rasul itu sama, yaitu dari sisi semua mereka mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Nah, hanya saja mereka beda kalau seorang rasul dia diutus kepada suatu manusia membawa syariat baru yang berbeda dengan syariat rasul sebelumnya. Nah, sementara nabi diutus oleh Allah Jalla wa Ala kepada suatu kaum yang sudah jauh penyimpangannya dari syariat rasul sebelumnya. Maka nabi tersebut menyeru mereka untuk kembali kepada syariat rasul yang telah Allah utus sebelumnya. Adapun menyebutkan perbedaan bahwa kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikannya sementara nabi tidak diperintahkan, maka ini hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena jangankan nabi, manusia biasa selain nabi saja berkewajiban untuk menyampaikan agama Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kemampuannya. Sekalipun sebagian ulama yang menyebutkan hal itu sebagai perbedaan antara nabi dan rasul, mereka menyebutkan maksud tidak diperintahkan adalah dengan perintah yang sama dengan yang Allah perintahkan kepada rasul. Baik, ini kesimpulan definisi nabi dan rasul serta perbedaan antara keduanya. Wala ilmu indallah. Kemudian Syekh menerangkan bahwa makna i'budullah adalah afriduhu bil ibadah. Esakanlah ia dalam peribadatan. Dari mana Syekh memaknakan atau memaknai ayat ini dengan makna ini? Kenapa Syekh mengartikan u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, dengan arti esakanlah ia dalam peribadatan? Nah, teman-teman, ada yang tahu? Jika teman-teman perhatian dengan pelajaran sebelumnya, maka insyaAllah ta'ala teman-teman bisa jawab. Kenapa Syekh atau para ulama menerjemahkan perintah beribadah kepada Allah dengan makna yang seperti ini? Hah? Ada yang tahu? Fadhal, silakan melalui audio. Ada? Hah? Hasan, Hasan mana nih? Hasan Birun. Hah? Hasan Birun, ya? Endak ya Hasan? Hah? Tayyib, jawabannya bahwa kalimat ibadah adalah sinonim tauhid. Oleh karenanya tauhid merupakan asas ibadah. Yang kedua, telah datang penafsiran ibadah dengan makna tauhid dari ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tatkala menafsirkan firman Allah dari surat Adz-Dzariyat ya 5 ayat 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menerangkan kepada kita bahwa kalimat tagut itu dari kata tughyan yang memiliki arti mujawazatul had, melampaui batasan. Ini kata tagut secara etimologi, tagha yatgha. Dia telah, seorang itu dikatakan tagut tatkala dia telah melampaui suatu batas yang dibatasi untuknya. Adapun tagut dalam masalah akidah, dalam perkara kesyirikan, maka maknanya adalah fakullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadah fa huwa tagut. Setiap yang disembah selain Allah Jalla wa'ala dan dia ridha, senang diibadahi selain Allah. Dan banyak orang yang seperti ini, dia sadari ataukah tidak. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu tidak mesti dengan sujud dan rukuk di bawah kakinya, tapi dengan seorang memalingkan kepadanya sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala, maka itu sudah sebagai bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Yang apabila dia ridha hal itu diperlakukan kepadanya, maka sungguh dia seorang tagut. Ya, mau anaknya sujud di bawah kakinya, ya, seperti sebagian tempat ini adat memuliakan orang tua setiap hari raya, atau bahkan dia rela dikatakan mengetahui perkara gaib, bahkan senyum-senyum lagi kalau dia dikatakan tahu perkara gaib. Nah, senyum-senyum dan seakan-akan ya, dia menyatakan benar apa yang kamu katakan. Ini tagut ini. Ya, orang-orang yang dia yakini padanya sesuatu yang itu kekhususan Allah Jalla wa'ala, seperti memalingkan salah satu ibadah yang ada, atau manusia berkeyakinan padanya dengan sebuah keyakinan yang itu haknya Allah Jalla wa'ala, seperti mengetahui perkara gaib atau mampu menyembuhkan sekehendaknya dari penyakit yang ada. Maka semua ini tagut, mau dinamakan habib, mau dinamakan wali, majdzubkah ya, ya, maka itu wali syaitan dan tagut yang harus dikufuri dan dijauhi. Dan justru diajak selfie samanya, sama dia ya. Ini tagut diajak selfie. Ya, rela manusia memalingkan ibadah kepadanya. Rela manusia menyangka ia mengetahui perkara gaib. Dia rela manusia bersikap hulu ekstrim di dalam mengagungkan dan muliakan dia, sudah seperti mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Ya. Setiap orang yang mengaku tahu perkara gaib, ya, ini tagut semuanya. Baik dia berjubah, bercanana cingkrang, berjenggot, disebut nama dengan nama tengku, habib, pak kiai, wajili mazhub. Kalau dia rela dirinya dikatakan mengetahui perkara gaib, maka sungguh dia adalah tagut. Fahwa tagut, dia adalah tagut. Nah, berikut ini makna ayat secara global dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Fadhal ya akhi. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayah anna Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwah. فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح عليه السلام إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Syekh menerangkan bahwa Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwa ia telah mengutus pada setiap masa atau generasi dari manusia seorang rasul yang mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, mentauhidkannya, dan menyeru mereka meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Ini merupakan metode dakwah mereka para nabi dan para rasul, yaitu at-tarbiyatu wat-tasfiyah, dakwah yang tidak dibangun di atas dua rukun ini, kata para ulama, adalah dakwah yang tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Adalah dakwah yang menyelisihi metode dakwah mereka para nabi dan para rasul. Syekh Al-Albani punya kitab yang amat bagus dengan judul ini, At-Tarbiyatu wa Tasfiyah. Tarbiyah dan tasfiyah. Tarbiyah artinya adalah mendidik manusia dengan kebaikan, kebaikan tauhid, kebaikan as-sunnah, kebaikan ketaatan. Wa tasfiyah, membersihkan mereka, memperingatkan mereka dari bahaya kejelekan syirik, bid'ah atau maksiat. Seluruh dakwah para nabi dan para rasul serta para ulama yang mengikuti mereka setelahnya dapat kita lihat semuanya dibangun di atas dua rukun ini. Memang kalau mau cari aman dalam dakwah, kita hanya melakukan tarbiyah saja tanpa melakukan tasfiyah. Karena kebanyakan manusia itu mulai tersinggung dan memerangi suatu dakwah tatkala dakwah tersebut mulai melakukan tasfiyah setelah melakukan tarbiyah. Karena kebanyakan manusia tidak tersinggung kalau mereka ditarbiyah dengan kebaikan. Mereka disuruh, diajak kepada kebaikan tauhid, kepada kebaikan sunnah, dan kepada kebaikan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dengan melakukan ibadah. Tapi manakala mereka sudah diperingatkan dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah, dan dari bahaya maksiat, maka mulai mereka menolaknya, memeranginya, bahkan akan melakukan berbagai makar terhadapnya. Nah, contohnya, kita mengajak manusia kepada tauhid, menerangkan kepada mereka keutamaan sunnah Nabi, keutamaan salat dan seterusnya. Enggak ada yang marah. Tapi coba kalau sudah menjelaskan bahaya yang syirik, bahaya bid'ah, kemudian kita menerangkan keutamaan salat, kemudian juga kita menerangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan salat, maka pasti banyak orang yang marah. Ya. Ini dakwah mereka para nabi. Sebagaimana mereka menyuruh umat mereka kepada tauhid, maka mereka juga memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Nah, dan sungguh tiada dakwah yang lebih hikmah daripada dakwah para nabi dan para rasul. Maka sungguh aneh apabila ada suatu dakwah dinilai sebagai da'i yang amat hikmah, yang amat santun, sementara ia tidak memperingatkan umatnya dari bahaya syirik, bid'ah atau maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Pada hakikatnya, dia adalah seorang da'i yang tidak mengikuti jalannya mereka para nabi dan para rasul dalam berdakwah dan tidak amanah kepada umatnya. Bukankah jika kita mengetahui saudara kita akan terjerumus ke dalam suatu jurang di dunia ini, atau melakukan suatu perkara dunia yang membahayakan nyawa, kehormatan, atau ekonominya, sebagai bentuk amanah kita dan cinta kita kepadanya agar, adalah kita memperingatkan ia dari hal tersebut? Tentunya semua menjawab iya. Lantas, manakah yang lebih penting? Ya, kita menyelamatkan dan menegur saudara kita dari hal-hal yang dapat menyeretkan ia ke dalam neraka Allah, ataukah dari hal-hal yang hanya merugikan dia dari sisi dunianya saja? Nah, tentunya orang yang berakal akan menjawab yang pertama. Dan pintu neraka yang paling berbahaya adalah syirik, kemudian bid'ah, setelah itu baru maksiat. Kemudian kata Syekh, falam yazal yursilur rusula ilan nas bidzalika mundu hadatsa syirku fi bani Adam. Dan Allah Jalla wa Ala telah mengutus para rasul kepada manusia, rasul demi rasul, semenjak terjadinya kesyirikan pada anak Adam. Kapan itu? Maksudnya kapan awal terjadinya syirik pada anak Adam? Yaitu pada masa Nabi Nuh AS, yang rincinya nanti akan ada pembahasan khusus. Awal terjadinya syirik dan sebab itu cikal bakal kesyirikan yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab berikutnya. Sampai Allah Jalla wa'ala menutupi para rasul dan para nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Penjelasan Syekh Shalal Fauzan ini menerangkan kepada kita bahwa intisari dakwah mereka para nabi dan para rasul, dan hal yang pertama kali mereka seru kepada kaumnya adalah tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Ya, jangan kita justru membaliknya ya. Ya. Karena sebagian orang karena ketidakpahamannya dia terhadap tauhid dan bahayanya syirik, dan kurang dalamnya dia memahami agama Allah Jalla wa'ala, serta kurang pahamnya dia tentang hakikat sayang kepada masyarakat, mereka justru membalik kaidah ini. Ustaz, mohon maaf, ini banyak orang awam, jangan bahas syirik bid'ah, jangan bahas tauhid dulu, kita bahas bab-bab akhlak saja dulu. La haula wala quwata illa billah. Demi Allah, dakwah yang seperti itu tidak akan pernah berkah dan tidak akan sukses. Walaupun yang mengikutinya miliaran atau jutaan manusia. Karena dakwah yang paling berkah, yang paling sukses adalah dakwah mereka para nabi. Sungguh tiada dakwah yang lebih sukses, yang lebih berkah dan yang lebih hikmah serta lebih cinta kepada umat daripada dakwah para nabi dan para rasul. Dan semua mereka mengawali dakwah mereka dengan menyuruh masyarakat kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Sampai-sampai di antara nabi itu ada yang tidak memiliki pengikut satupun. Saking lama dakwah satupun tidak ada pengikut. Kita alhamdulillah, orang lain enggak boleh, alhamdulillah ada admin, ada bang imam, ada bang Roni, ada ustaz para, atau ada yang lainnya. Minimal 2-3 orang pasti ada yang belajar sama kita. Nah, nabi dahulu ada yang tidak punya pengikut satupun. Ada yang nabi muridnya sepanjang dakwahnya tidak lebih dari 2 orang. Ada yang tidak lebih muridnya tidak lebih dari 9 orang, sebagaimana yang nabi sebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini menerangkan kepada kita bahwa standarisasi kesuksesan dalam berdakwah bukanlah dengan kuantitas hadirin, melainkan dengan kualitas dakwah yang kita miliki dan kualitas orang yang mengikutinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faraaitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad wa an-nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajula wa an-nabiyya wa ma'ahu rahd." Atau kama qala, Allah telah memperlihatkan kepadaku para nabi Pak sebelumku. Aku melihat ada di antara nabi yang selama berdakwah sampai matinya tidak memiliki murid satupun. Ada yang nabi muridnya cuma 2 orang. Ada yang nabi yang muridnya tidak lebih dari 9 orang. Ini amat berat ya. Tapi mereka tetap semangat. Beda dengan kita. Ya. Begitu berkurang jamaahnya, langsung kurang semangat dalam berdakwah. Ya. Tetapi bersamaan itu tetap mereka para nabi menjadikan materi tauhid sebagai materi utama dan yang pertama, dan menjadikan materi syirik adalah materi yang pertama dan yang paling diutamakan oleh mereka. Maka dengan ini, apakah kita akan menyatakan bahwa dakwah yang paling hikmah adalah dakwah yang tidak menyuruh kepada tauhid dan tidak memperingatkan manusia dari bahaya syirik? Bukankah sekarang kalau ada ustaz, seorang da'i, seorang ulama yang selalu memperingatkan manusia untuk salat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, dan memperingatkan mereka dari bahaya zina, dari bahaya membunuh, dari bahaya judi, ya, dari bahaya menselingkuh, ustaz yang demikian akan dikatakan ustaz yang pembawa pembaharuan, pemersatu umat, ustaz yang sayang sama umat? Pasti orang akan menilai demikian, ya kan? Maka kita katakan, kenapa ustadz yang seperti itu dikatakan ustadz yang sayang kepada umatnya? Tentu orang akan menjawab, karena dia telah menyuruh manusia kepada ketaatan dan memperingatkan mereka dari apa yang Allah haramkan. Maka kita katakan, sesungguhnya tauhid adalah kewajiban yang pertama yang Allah perintahkan dalam agama. Bahkan perintah, kata kerja perintah dalam Al-Quran, yang pertama kali adalah pembahasan tauhid. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum. Ya. Dan larangan, kata kerja larangan yang pertama kali Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah bab syirik. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan tiada sesuatu yang, dan sungguh syirik adalah keharaman yang paling keji. Jadi keharaman yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Berarti jika seorang da'i yang mengajak manusia kepada salat, puasa, haji, ya, dan zakat, dan memperingatkan manusia dari bahaya, dari bahayanya zina, membunuh, judi dan seterusnya, mestinya dai yang siang dan malam menyuruh manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik, menyuruh mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah dalam beragama, adalah dai yang lebih tepat, yang lebih layak untuk dikatakan sebagai dai pembawa pembaharuan dan cinta kepada umatnya, karena dia telah memberikan yang terbaik, ya, untuk umatnya. Sekalipun dengan itu, dia justru dituduh sebagai da'i pemecah belah umat dan berbagai tuduhan-tuduhan keji yang lainnya. Dan itu sudah sebagai sunnatullah. Oleh karenanya, seorang da'i enggak boleh ya punya sifat mudah baper, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper. Ini enggak cocok jadi da'i. Ya. Yang sampai mental pemain bola, mental artis di atas panggung lebih kuat daripada mental seorang ustaz. Lihat itu pemain bola. Kalau menang, dia dipuji. Kalau kalah, dilempari dengan botol minum. Begitu juga para artis. Ya, kalau lagu yang dia bawa bagus, maka dipuji-puji. Begitu dia salah atau kurang membuat penonton histeris, dicela, dicaci maki. Tapi tetap aja mereka masih mau jadi artis setelah itu. Ya. Jangan sampai seorang penuntut ilmu agama, seorang dai, hanya sekali dua kali dicela oleh orang atau enggak diterima, langsung pensiun dini. Ya, ini menunjukkan ya keikhlasan yang lemah pada diri seseorang. Yang kedua, dalam penjelasan Syekh Shalih Fauzan ini menerangkan kepada kita bahwa Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Jalla wa'ala setelah terjadinya syirik. Mohon perhatikan konteks yang saya sebutkan ini. Bahwa Rasul yang pertama kali Allah utus setelah terjadi syirik adalah Nabi Nuh alaihi salam. Oh, berarti mereka mengingkari kerasulan Nabi Adam dan Nabi Idris. Nah, disinilah gagal paham. Sampai-sampai di suatu tempat ada fatwa dari suatu lembaga sesatnya suatu dakwah karena ucapan yang seperti ini. Mereka menyimpulkan bahwa dakwah mereka itu mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Adam dan Idris. Ini benar-benar gagal paham. Mestinya dipanggil orang tersebut, diajak diskusi. Apa maksud Anda bahwa Rasul yang pertama kali Allah utus setelah terjadi syirik adalah Nuh? Apakah Anda mengingkari kerasulan dan kenabian Nabi Adam? Mestinya kan demikian. Ini sebagian tempat langsung mengeluarkan fatwa sesat yang mengakibatkan ya, keributan setelah itu. Padahal kita menyatakan bahwa Rasul yang pertama kali Allah utus setelah terjadinya syirik, setelah terjadi syirik, adalah Nuh alaihi salam. Adapun Nabi yang pertama kali, Rasul yang pertama kali yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini kepada manusia adalah Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi dari masa Nabi Adam ada 10 qurun, kata Abdullah bin Abbas, 10 abad itu tidak pernah terjadi kesyirikan. Walaupun terjadi berbagai pelanggaran agama, adapun syirik belum pernah terjadi. Setelah 10 abad, setelah Nabi Adam alaihi salam, barulah terjadi kesyirikan. Maka Allah pun mengutus Nuh alaihi salam sebagai rasul yang menyuruh umatnya kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Ini penjelasan Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menerangkan firman Allah dalam surat Nuh. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. Nah, kalau ada yang berkata, lalu bagaimana dengan Nabi Idris? Berarti Anda mengingkari. Maka kita katakan Idris alaihi salam dengan landasan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul dan Nabi yang Allah utus setelah Nabi Nuh alaihi salam. Adapun Rasul yang pertama kali Allah utus setelah terjadinya syirik dan setelah Nabi Adam, itu Nuh, dipastikan dengan ayat Al-Quran, kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in. Dan dengan hadis Nabi yang menyatakan Nabi Idris alaihi salam, sebagaimana yang masyhur dalam kitab-kitab sirah, kata Syekh Utsaimin, bahwa dia sebut bahwa beliau sebelum Nuh itu akidah yang keliru dan bertentangan dengan zahir Al-Quran dan hadis. Dalam ayat jelas Allah menyatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa nabi yang pertama kali mendapatkan wahyu dan rasul yang pertama kali mendapatkan wahyu membawa suatu syariat setelah Nabi Adam adalah Nuh alaihi salam. Karena andai kata Adam, maka sebelum Nuh seorang rasul selain beliau, setelah Nabi Adam, maka akan Allah sebutkan dalam ayat ini. Dalil yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait syafa'atul uzma yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ketika manusia telah datang kepada Nabi Adam ya, meminta kepada Nabi Adam untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab manusia. Nabi Adam meminta uzur untuk tidak berani memohon permohonan tersebut kepada Allah. Kemudian Adam menyatakan datangi Nuh alaihi salam. Maka manusia pun datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, meminta kepada Nuh alaihi salam agar Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menyegerakan hisab manusia. Syahidnya di dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan bahwa seluruh manusia berkata kepada Nuh, innaka awwalu rusulin arsalahu Allah ila al-ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi. Saya simpulkan bahwa rasul yang pertama kali Allah utus ke bumi setelah terjadinya syirik dan setelah Nabi Adam adalah Nuh alaihi salam. Dan antara Nuh dan Adam tidak ada Nabi Allah alaihi wasallam. Dan apa yang telah diterangkan oleh ulama Islam dalam pembahasan akidah, karena Idris dipastikan dengan ayat dan hadis Nabi seorang sebagai rasul dan nabi yang Allah utus setelah Nuh alaihi salam. Jelas? Naam. Ini sering kali anda ingatkan karena suatu tempat keluar fatwa sesatnya suatu dakwah, ya, karena mereka dituduh mengingkari kerasulan Nabi Adam dan Nabi Idris, karena menyebutkan rasul yang pertama kali Allah utus ke bumi ya adalah Nuh, padahal maksud kita setelah Nabi Adam dan setelah terjadi syirik. Adapun Idris nabi rasul tapi setelah Nuh alaihi salam. Nabi Adam nabi ya, tetapi ya belum terjadi syirik di masa beliau. Setelah 10 abad setelah itu barulah terjadi syirik, kemudian Allah mengutus Nuh alaihi salam. Dan penutup para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Samir. Munasabatul ayat lil bab anna ad-da'wata ila at-tauhid wan nahya 'ani syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Naam. Kemudian Syekh menerangkan bahwa sisi kesinkronan atau kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini. Kita sedang di bab apa, ikhwan? Hah? Kita sedang di bab apa? Ya, ikhwan. Syekh menerangkan sisi kesesuaian ayat ini disebutkan untuk bab ini. Emangnya kita sedang di bab apa? Hah? Pada kemana nih? Kita sedang di bab apa? Ikhwanil kiram. Barakallahu fikum. Abu Ikram. Bang Rahmat Hidayat. Hah? Zuanda Baran Syah Putra. Sedang di bab apa kita? Mungkin speaker-speaker di beliau ini sedang rusak. Atau karena suatu sebab lainnya ya. Baik. Ya, kita sedang di bab di mana dalam bab ini Syekh menerangkan kepada kita atau menyebutkan kepada kita beberapa ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita hakikat tauhid dan syirik. Nah, sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini karena ayat ini menerangkan kepada kita bahwa intisari dakwah seluruh para rasul dan pengikut mereka adalah mengajak kepada tauhid dan mencegah mereka dari bahaya syirik. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa pembahasan tauhid dan pembahasan syirik adalah bab yang harus dipertamakan dan diutamakan dalam berdakwah. Oleh karena ya Syekh di sini sebelum menerangkan rincian tauhid dan rincian syirik, maka beliau menerangkan kepada kita terlebih dahulu pentingnya tauhid ya dan bahayanya syirik, dan bahwa pembahasan tauhid dan syirik adalah pembahasan yang paling diutamakan dan dipertamakan oleh seluruh para nabi dan para rasul dalam dakwah mereka. Berikut ini beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat ini. Fadhal Ustaz Farhan. Qal ma yustafadu min al-ayah. Al-awwal anna al-hikmata min irsalir rusuli hiya ad-da'wah ila at-tauhid wan-nahy 'anil syirk. الثاني أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم. الثالث أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد. الرابع عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. الخامس في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، فدل على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا، وأن النفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد. Syekh menerangkan kepada kita bahwa ada 5 pelajaran yang dapat kita petik dari ayat di atas. Tentunya penyebutan angka 5 di sini bukanlah sebagai pembatasan, melainkan sebagiannya ya. Karena Syekh mensyarah matan ini dengan syarah yang ringkas dalam kitab ini, berbeda syarah Syekh dalam kitab beliau yang Anatul Mustafidin ya, jauh lebih panjang dan luas. Pelajaran yang pertama kata Syekh bahwa dakwah mereka, agama mereka para nabi, inti agama mereka para nabi satu sama, yaitu tauhid. Mengajak manusia untuk memurnikan ibadah mereka kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, sekalipun syariat mereka berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan, kalau kita baca surat Al-Baqarah di awal-awal surat Al-Baqarah, dalam syarat Nabi Musa, kalau seorang ingin bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, apa syaratnya? Faqtulu anfusakum. Dengan cara mereka berkumpul kemudian membunuh diri mereka. Zalika khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian di sisi Allah Jalla wa'ala. Adapun dalam syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ingin bertobat maka syaratnya dia menyesalinya, meninggalkannya dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Ya. Kemudian ikhlas karena Allah Jalla wa'ala selama waktu atau pintu taubat belum tertutup, yaitu ditariknya nyawa sampai sudah sampai di kerongkongan yang ditarik oleh malaikat maut, atau datangnya azab yang mematikan serta terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian juga pada syariat dahulu, beberapa makanan ya, atau daging yang ada pada kambing dan sapi tidak dihalalkan, daging sapi dan kambing tidak dihalalkan kepada mereka Bani Israel kecuali lemak-lemaknya saja atau yang ada di tulang-tulangnya, beda halnya dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun inti agama mereka, pondasi agama mereka satu, tauhid. Ya, materi tauhid adalah materi inti seluruh para nabi dan para rasul dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad. Dan peringatan kepada syirik, bahayanya syirik, juga merupakan peringatan yang paling pertama yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul dan yang paling diutamakan. Maka sungguh aneh kalau ada orang sekarang ingin sukses dakwahnya, dia justru membalik kaidah ini. Ya, yang pertama kali dia sampaikan syariat. Terus tauhidnya kapan? Bahas syiriknya kapan? Oh nanti kalau udah banyak, kalau mereka mati duluan sebelum memahami tauhid dan syirik bagaimana? Sungguh amat berbahaya, sekalipun mereka sholat 5 waktu, sholatnya luar biasa, puasa, haji, umrah, sedekahnya, akhlaknya luar biasa. Kalau mereka mati tidak membawa tauhid dan membawa syirik, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Apabila mati di atas syirik besar. Tapi apabila seorang mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik, sekalipun dia memiliki berbagai maksiat yang mungkin dia melakukannya karena hawa nafsu atau karena belum mengetahuinya, atau dia mati dalam keadaan tidak mengerjakan banyak perintah Allah karena hawa nafsu atau karena tidak mengetahuinya, maka Allah akan memberikan keamanan untuknya di akhirat dari azabnya, baik keamanan 100% tidak disentuh oleh neraka, atau andai kata pun dia disentuh oleh neraka maka dia tidak kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Pelajaran yang kedua, kata Syekh, yang ketiga ya. Pelajaran ketiga. Baik ya, yang tadi yang kedua ya. Pelajaran yang pertama adalah hikmah Allah mengutus para rasul adalah mengajak kepada tauhid dan melarang dari syirik. Pelajaran yang ketiga bahwa seluruh umat manusia itu telah diutus oleh Allah seorang rasul kepada mereka, yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan mencegah mereka dari syirik. maka argumen Allah telah tegak kepada mereka. Hatta la la yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Maka pada akhirat, di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, manusia enggak punya alasan lagi untuk menyekutukan Allah. Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat Al-Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhatnahu akhzan wabila. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, akan tetapi Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, tidak mau mengikutinya, maka kami pun menyiksanya dengan penyiksaan yang menghinakan. Pelajaran keempat yang dapat dipetik dari ayat di atas kata Syekh Shalal Fauzan adalah pentingnya materi tauhid, dan bahwa tauhid adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada seluruh umat. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, semua mereka wajib bertauhid dan wajib meninggalkan syirik. Lihat ulama kita yang mereka benar-benar cinta kepada manusia, benar-benar dalam ilmunya selalu mengutamakan dan memaksimalkan pembahasan tauhid dan syirik. Ya akhi barakallahu fi. Kalau dakwah sunnah, orang yang sudah mempelajari akidah yang benar, sudah mengetahui keutamaan tauhid, bahaya syirik, tidak menyeru manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahayanya syirik, maka siapa lagi yang akan menyeru manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik? Ahli syirik, dai-dai yang pelaku syirik, mungkinkah mereka yang memperingatkan manusia dari syirik? Sementara mereka lah sebagai sumber kesyirikan. Sungguh tidak mungkin. Maka apabila da'i-da'i sunnah, ustad-ustad sunnah tidak lagi mengutamakan pembahasan tauhid dan pembahasan syirik, sudah lebih memaksimalkan fikih rumah tangga, fikih poligami, kesuksesan dalam bisnis, masalah tauhid sudah mulai diabaikan, masalah syirik sudah mulai ditinggalkan, dan tidak berani menyampaikan bahaya tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik, maka siapa lagi yang akan menerangkan tentang tauhid dan syirik kepada orang-orang awam ini? Kita tidak boleh mudah berubah karena arus atau metode atau suasana dakwah yang sudah berubah-ubah dan beraneka ragam dari masa ke masa. Tetap pembahasan tauhid adalah pembahasan yang paling utama dan yang pertama. Tauhid yang pertama, kita mengawali hidup kita dengan tauhid, menjalankan tauhid, hidup kita dengan tauhid, dan menutup kehidupan kita di dunia ini juga dengan tauhid. Tauhid yang memasukkan kita ke dalam Islam, syahadat la ilaha illallah. Dengan tauhid kita berjalan menuju Allah Jalla wa'ala. Dengan tauhid kita meninggalkan dunia ini. Man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah tauhid, la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia pasti masuk syurga. Naam. Kita tidak boleh lalai dari pembahasan tauhid dan dari pembahasan syirik. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin manusia ini berada di dalam kesesatan, dari kalangan syaitan, bangsa anak keturunannya iblis, maupun syaitan dari kalangan manusia. Yuridullahu ayyatuba alaikum wa yuridul ladina yatabi'una syahwati antamilu mailan azima. Allah ingin kalian itu benar-benar taubat dari syirik, dari bidah, dari maksiat. Tetapi para pengikut hawa nafsu maunya kalian itu menyimpang dari agama Allah. Kita jangan seperti itu. Prinsip kita kapanpun, dimanapun. Metode dakwah kebanyakan manusia sudah mulai berubah dari metode gaya lama mereka, kita tetap tidak boleh berubah. Pembahasan tauhid adalah pembahasan yang paling pertama dan diutamakan. Pembahasan syirik adalah pembahasan yang paling utama dan yang paling pertama. Menerangkan kepada mereka pentingnya sunnah dan bahayanya bid'ah, kemudian baru menerangkan kepada mereka hal-hal yang Allah wajibkan dari ibadah-ibadah yang ada dan hal-hal yang Allah haramkan, agar mereka menjauhinya. Itulah metode dakwah mereka para nabi dan para rasul, dan itulah bentuk kasih sayang kita kepada umat manusia. Karena tiada artinya manusia mati membawa ibadah sebesar gunung Uhud atau sebanyak debu yang ada di dunia ini. Tetapi mereka mati dalam keadaan membawa dosa syirik besar. Maka seluruh ibadah yang telah mereka kerjakan tersebut akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami akan kumpulkan seluruh ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Dalam surat Az-Zumar Allah menyatakan, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau membuat syirik sekali saja, maka seluruh ibadah yang selama ini engkau kerjakan penuh ikhlas dan benar akan hangus karena satu syirik yang kamu lakukan, dan kelak kamu akan merugi. Ini ancaman Allah kepada nabi kita dan kepada nabi-nabi sebelum beliau, yang mereka sebelum menjadi nabi sudah dijaga dari syirik oleh Allah. Seperti itu ancaman Allah kepada mereka. Di dalam surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan beberapa belas para nabi dan para rasul, Allah katakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jika mereka berbuat syirik, maka seluruh ibadah yang telah mereka kerjakan akan hangus. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khathayatun malaqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah." Wahai seluruh anak Adam, jika kalian menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia ini, tetapi kalian tidak membawa dosa syirik, maka akan aku berikan untuk kalian ampunan seluas dunia pula. Nah, kemudian pelajaran terakhir yang dapat dipetik dari ayat di atas kata Syekh, bahwa rukun la ilaha illallah, rukun tauhid adalah penetapan dan peniadaan. Maksudnya, kita menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan meniadakan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Beribadah kepada Allah tanpa meniadakan ibadah kepada selain Allah, seorang masih dikatakan musyrik. Terkadang dia beribadah hanya kepada Allah, tetapi terkadang dia juga memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Ini namanya musyrik. Yang demikian aja sudah dikatakan musyrik, apalagi memang murni enggak ibadah kepada Allah, murni kepada selain Allah, itu ya musyrik level tertinggi sudah. Mulhid, musyrik. Ya. Adapun muwahhid, dia beribadah kepada Allah dan tidak memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Baik, ini pelajaran kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, adakah dari teman-teman di Zoom yang akan menyebutkan kesimpulan pelajaran sore hari ini? Barakallahu fikum. Dari Postim, dari Ma'ad Postim, Pondok Studio Mahasiswa Banda Aceh yang ada. Hah, apa kesimpulan pelajaran hari ini? Sebelum kita tutup, karena saya pada maghrib juga ada kajian. Mana Akhi Juanda? Ustaz. Naam, apa kesimpulan pelajaran hari ini? Allah yuzawijak, semoga Allah memberikan tuan untuk istri yang salihah. Tujuannya dia diutus para rasul yaitu untuk menyempurnakan tauhid dan meniadakan kesyirikan, Ustaz. Walaupun insyaallah bahwa mereka para nabi dan para rasul tidaklah diutus kecuali untuk mengajak kepada tauhid dan memperingatkan umat mereka dari bahaya syirik. Masyaallah. Di sini ada Muhammad Raihan. Baik, apa kesimpulan lainnya dari pelajaran hari ini? Barakallahu fiik, akhi Muhammad Raihan. Ini sepertinya ada yang kabur nih. Enggak perlu kabur. Barakallahu fiik. Hah. Apa kesimpulan lain? Nah, ini nampaknya ada Dr. Fakhrul Jamal ini. Kakanda, apa kesimpulan lainnya dari pelajaran sore hari ini? Pak Dokter, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi umur antum. Pak Ustaz, baru gabung nih, jadi baru gabung, masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Barakallahu fiik, Pak. Semoga Allah memberkahi umur antum. Terima, Terima kasih. Tapi saya mau sampaikan begini. Kayaknya baik, silakan. Kita mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah, kayaknya hari-hari kayaknya kesana terus ya. Cuma sesekali kita memalingkan ibadah kita kepada orang lain itu, kepada makhluk lain selain Allah, gimana maksudnya? Maksud memalingkan kita, ibadah kepada selain kepada Allah, kepada selain Allah Jalla wa'ala, barakallahu fiik pada doktor. Ya, maksudnya bagaimana? Kita kan selalu sembahyang, berzakat, apa pada saat kita bersedekah kemudian kita apa menyombongkan diri, itu termasuk itu bukan syirik gitu kan? Baik. Baik. Pertanyaannya ya, berarti apa definisi syirik? Kan begitu. Atau bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah. Ya. Definisi syirik adalah sehari-hari. Dalam perkara ibadah adalah memalingkan salah satu dari ibadah yang Allah anjurkan kepada selainnya, atau menginginkan pujian dan senyuman manusia dalam melakukan ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah syirik besar dan yang kedua adalah syirik kecil. Contoh syirik besar, dia menyembelih untuk laut. Menyembelih ke laut tujuannya agar penjaga laut katanya merupakan setan agar tidak mengganggu mereka. Atau memohon kepada manusia sesuatu yang itu tidak ada yang mampu melakukannya selain Allah. Atau dia menjadikan orang yang telah mati dalam kuburan sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Maka dia titipkan permohonannya untuk Allah melalui mereka. Doa. Doa adalah ibadah. Atau nazarnya, ini syirik besar. Yeah. Atau berkeyakinan di antara makhluk ada yang mengetahui perkara gaib karena dia seorang alim, seorang wali. Ini juga merupakan syirik besar, bahkan dalam perkara rububiyah. Adapun kalau kita beribadah karena Allah, tetapi di saat beribadah kita juga ingin dipuji dan disanjungi dalam ibadah tersebut seperti sedekah, dan kita tidak berusaha untuk meninggalkannya, maka ini yang disebut dengan syirik kecil oleh Nabi dengan sebutan riya. Dia tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka, tidak memurtadkan dia, tetapi membuat ibadah yang ia kerjakan tersebut menjadi sirna, tidak bernilai pahala sedikit pun, dan dia menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah, tetapi tidak kekal di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang cukup panjang, Nabi menyebutkan inna awalan nasi tusa'iru bihimun naru thalathatun, manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka, ada tiga jenis manusia. Yang pertama orang yang mati di medan jihad yang syar'i, yang kedua seorang ulama, yang ketiga seorang donatur yang gemar berinfak dan sedekah, tetapi mereka melakukannya riya, ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia. Maka ibadah-ibadah tersebut menjadi sirna, tetapi tidak membatalkan ibadah yang lain. Hanya ibadah yang terjadi riya saja di dalamnya. Ibadah tersebut sirna, menjadi debu yang berterbangan, dan dia akan diazab oleh Allah dalam neraka. Hanya saja, karena itu syirik kecil, dia tidak kekal. Tetapi sekecil-kecil syirik, dia jauh lebih besar daripada dosa maksiat. Apa solusinya agar kita terjauhkan dari syirik kecil ini? Yang pertama adalah doa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar dibersihkan dari dosa syirik. Ya, seperti dengan doa yang Nabi ucapkan, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiyah anta khairu man zakka anta wali wa huwa maulaha. Atau doa yang Nabi sebut, oleh Allah aku berlindung kepadamu untuk melakukan dosa syirik kepadamu dan aku tahu. Ya. Yang kedua, caranya kata para ulama adalah agar kita selalu mengingat hakikat dunia dan akhirat. Karena yang membuat kita ini jatuh ke riya kan nilai-nilai dunia. Apa itu? Pujian, sanjungan, atau balasan manusia. Maka dengan kita mengingat hakikat dunia, bahwa dunia itu tiada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Ya. Kecuali seperti seorang memasukkan jari jemarinya ke dalam laut. Ya. Maka sungguh tiada air laut yang berkurang karena perbuatan dia tersebut. Ya. Dan bahwa dunia ini tidak memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala pun. Dan bahwa manusia sekalipun mereka memuji, menyanjungi kita, walaupun dengan jumlah yang miliaran orang, yang mereka tidak membuat kita menjadi mulia di sisi Allah. Mereka tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Jangankan dari kegentingan akhirat, dari kegentingan yang ada di dunia saja, mereka yang mampu menyelamatkan kita, terkadang tidak mau menyelamatkannya, menyelamatkan kita darinya. Apalagi dalam urusan akhirat yang Allah katakan in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda, seluruh yang di langit dan di bumi menghadap kepada Allah di hari kiamat sebagai status budak sahaya. Mu malaikat, mu nabi, semua sebagai budak sahaya. Wa kullu ati yaumal qiyamati farda, semua mereka menghadap kepada Allah seorang diri. Dengan itu kita tidak akan caper kepada manusia dalam ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari riya dan sum'ah. Barakallahu fiik dokter. Pertanyaan yang sangat bagus. Amin. Terima kasih banyak. Nah, ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan melalui pesan ya. Ustaz, kalau beribadah kepada selain Allah namun yang diibadahi tidak ridho, apakah dia juga termasuk taghut? Dan apakah patung juga termasuk taghut? Apabila yang disembah selain Allah Jalla wa'ala itu dia tidak ridho disembah selainnya, maka tidak dinamakan taghut. Oleh karena para nabi dan para rasul tidak dinamakan taghut, sekalipun sebagian kaum mereka ghulu terhadap mereka, seperti Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Nabi Isa tidak dinamakan taghut karena beliau tidak menyeru kepada hal itu dan tidak ridho dengan perbuatan mereka tersebut. Ini yang berikutnya, apakah patung-patung tersebut dinamakan taghut? Ya, maka dinamakan taghut dari sisi dia karena disembah selain Allah Jalla wa'ala, dan tepatnya dia dinamakan dengan awthan, sesuatu yang suatu benda yang dijadikan sebagai media pemalingan ibadah kepada selain Allah. Oleh karena dalam Al-Quran ya datang dengan bahasa awthan. Demikian juga Nabi berkata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wathan selain Allah Jalla wa'ala yang disembah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di sini ada pertanyaan melalui pesan. Maaf Ustaz telat bergabung, mohon diulangi pengertian at-tasfiyah. Tasfiyah adalah pembersihan dari kejelekan. At-tarbiyah adalah pendidikan dengan kebaikan. Dan pengebaikan yang paling besar adalah tauhid, adalah sunnah, dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana tasfiyah yang paling penting adalah mentasfiyah manusia, membersihkan mereka dari keburukan syirik, keburukan bid'ah dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Di sini ada pertanyaan dari akhuna Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlu sunnah senantiasa melakukan tasfiyah dan tarbiyah sebagai kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam. Apabila tarbiyah dengan mudah diterima, bagaimana pula cara atau metode yang paling tepat agar tasfiyah dapat diterima dengan lapang dada oleh sebagian atau kebanyakan manusia, yang tentu saja akan terjadi benturan-benturan ketika dakwah ini dilakukan? Barakallahu fikum. Jawabannya akhi barakallahu fik, sebaik-baik uswah teladan untuk kita adalah mereka para nabi dan para rasul. Kita menyampaikan apa yang Allah Jalla wa'ala terangkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW. Kemudian dengan cara yang hikmah. Apa arti hikmah? Pengertian hikmah yang paling mencakup adalah apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama, fi'lul ladhi yambaghi bil wajhi ladhi yambaghi fil waqti ladhi yambaghi. Melakukan sesuatu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan di waktu yang tepat. Yang ketiga, di antara hal yang penting untuk kita pelajari agar mengetahui metode dalam berdakwah, baik di dalam tarbiyah maupun tasfiyah manusia, adalah membaca sirah Nabi SAW. Dan kita membaca sirah Nabi SAW, kita akan mengetahui bagaimana Nabi berdakwah dengan tasfiyah dan tarbiyah selama 13 tahun sebagai Rasul dan Nabi Allah Jalla wa'ala. Kemudian cara yang lain adalah dengan ceramah, kemudian dengan tulisan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Kalau dia seorang pemimpin, dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengajak manusia kepada tauhid dan mencegah mereka dari perbuatan syirik. Adapun khawatir akan terjadi benturan-benturan, maka ini adalah sunnatullah. Kalau kita yang berdakwah terjadi benturan, maka mungkin itu hal yang layak. Mungkin karena dosa kita yang luar biasa, ikhlas kita yang lemah, akhlak kita yang kurang bagus, kemudian background kita yang luar biasa hitamnya sebelum hijrah mungkin ya. Tetapi mereka, para nabi dan para rasul, manusia yang paling sempurna. sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak ada para nabi mantan preman, mantan pelaku syirik, ya, mantan karyawan riba, mantan pelaku suap, enggak ada. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Nabi selama 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, manusia yang paling dicintai, manusia yang paling dimuliakan di bangsa Arab. Tetapi begitu beliau mengajak kepada tauhid, menerangkan kepada mereka bahaya syirik, mengajak mereka beribadah mengikuti sunnah beliau, enggak boleh mengikuti budaya-budaya nenek moyang, beliau dikatakan orang gila, tukang sihir, pemecah belah umat dan seterusnya. Ini adalah konsekuensi. Ya, seperti yang dikatakan dalam pepatah Arab, al-jahlu bi syi'adullah. Seorang itu membenci sesuatu karena dia tidak mengenalnya. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Andai kata mereka mengetahui keutamaan tauhid dan bahaya syirik, maka mereka akan menilai bahwa dai yang mengajak kepada tauhid dan peringatkan bahaya syirik adalah dai yang paling cinta kepada umat. Na barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan dari akhuna Rahmat Hidayat. Nah, tadi beliau tidak menjawab pertanyaan Ana, ya. Nampak belum hadir atau tak terbuka audionya, namun tidak mengapa. Saya tetap rela menjawab pertanyaan antum. Baik, Ustaz Idrim bertanya, apakah orang yang bertobat dari dosa syirik tobatnya diterima oleh Allah, atau jika tidak apa, apakah orang tersebut sudah dipastikan akan kekal neraka? Jawabnya dipastikan diterima. Kenapa? Karena Allah yang telah berfirman, Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan berbagai dosa, bahwa jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan menerima taubat mereka dan akan mengampuni dosa-dosa mereka apabila mereka bertaubat. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba dari seluruh dosa yang telah ia lakukan selama dia belum gharghah. Makna gharghah ada dua. Yang pertama, nyawa dia belum sampai di kerongkongannya, ditarik oleh malaikat maut. Yang kedua, belum turun azab yang sudah memastikan, yang mematikan. Kemudian dalil ini, mereka para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam, sebagian besar mereka adalah kaum musyrikin. Setelah itu mereka bertaubat. Dan Nabi bersabda, "At-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-Islam yahdumu ma qablah." Taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelum taubat, sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Dan dalil yang lebih, yang sangat jelas juga dalam hal ini adalah ayat-ayat di akhir-akhir surat Al-Furqan. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat ibadur rahman, dan bahwa mereka tidak melakukan dosa syirik, dan barang siapa yang melakukannya yalqa athama. Kemudian Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa'ulaika yubadilallahu sayyatim hasanat. Kecuali mereka setelah Allah menyebutkan dosa syirik, dosa zina, dosa membunuh, mereka bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan gantikan kejelekan-kejelekan dosa yang mereka lakukan dahulu tersebut menjadi sebuah kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Barakallahu fik. Baik, saya persilakan satu lagi pertanyaan, ya. Pertanyaan terakhir, karena ba'da maghrib kita juga ada kajian lagi di sini insyaallah. Nah, silakan dengan audio. Jika ada ingin menyampaikan pertanyaan lain atau kritikan, silakan. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, saya yang akan melemparkan pertanyaannya. Gimana? Siap, ya? Baik. Di sini ada Dr. Alfi Nur Akmalia SPM. Baik, apa definisi syirik, dokter, yang telah kita sebutkan dalam pelajaran kita tadi? Barakallahu fiik. Dengannya kita akhiri dan kita tutup majelis kita. Silakan. Agar hidup suasana, ya. Barakallahu fiik. Tidak ada niat lain kecuali untuk memperkuatkan maklumat dan agar suasananya hangat di antara kita. Mana Dr. Alfi? Baik, di sini nampaknya beliau tidak ada di depan kamera kali, ya. Baik, Sultan Siregar. Siapa ini Sultan Siregar? Dari mana ini? Fadhal, apa definisi syirik? Silakan, Akhi Sultan Siregar. Allah yahfazak, barakallahu fik. Ha? Mungkin rusak audionya kali ya. Baik, di sini ada Abu Fatin. Barakallahu fik Abu Fatin. Tolong sebutkan salah satu kesimpulan dari kajian sore hari ini. Dengan itu kita akhiri majelis kita sore hari ini. Barakallahu fik. Fadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Salah satunya mungkin apa pentingnya tauhid serta tentang pentingnya mengetahui syarat dan rukunnya kalimat la ilaha illallah. Masyaallah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya, singkat, padat, tepat ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Allah izaujak. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.